bisa pelukmu selamanya. Tak bisa membelai dirimu selama yang kau mau. Maafkan bila nanti aku harus tua dan harus lemah, bahkan harus menutup mata. Kalau masih bisa memilih, tak ingin aku menjadi tua, agar ku tetap tegak berdiri dan selalu peluk belai diri. Agar ku tetap tegak berdiri dan selalu peluk belai dirimu. Kalau masih bisa memilih, tak ingin aku tutup usia dan tak ada yang ambil dirimu. Kita hidup selamanya. Jadi tua, agar ku tetap tegak berdiri dan selalu peluk belai dirimu. Kalau